akan mampu melakukannya dengan tertatih-tatih, Allah pun kabulkan. Dan ketika kita minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban di atas kemampuan kita pun, Allah kabulkan. Lalu kita minta ampun, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Ya Allah, ampunilah dosa kami dengan Engkau, dan ampunilah dosa kami dengan manusia, dan jangan buka dosa tersebut atau aib tersebut di hadapan manusia, dan rahmatilah kami agar kami enggak jatuh ke dalam dosa berikutnya. Rahmatilah kami karena kami enggak akan bisa memperbaiki segala urusan hanya dengan amal dan kemampuan kami. Itu butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lanjutkan, anta maulana, engkau adalah maula kami, engkau adalah maula kami. Hadirin Allah muliakan, apa arti engkau adalah maula kami? Sudah menjadi kata serapan wilayah, ya kan? Wilayah bahasa Indonesia bukan? Wilayah, wilayah itu dari kata wali, atau mohon maaf, wilayah itu dasar kata wali. Satu ini. Jadi wali itu orang yang punya wilayah. Makanya ada seorang laki-laki mengatakan, saya ingin menikah dengan kamu, saya akan datang ke wali kamu, dan nanti walinya yang akan menikahkan. Siapa walinya? Orang yang punya wilayah terhadap wanita tersebut, gitu loh. Yang punya wilayah terhadap wanita tersebut. Wilayah dalam tanda kutip ya, jadi yang punya kekuasaan, yang mengatur, dan yang terpenting itu tadi, yang memberikan pertolongan, mensupport, membackup, membantu wanita ini selama ini, selama dia hidup ini. Makanya walinya wanita itu siapa? Hadirin, ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya yang punya wilayah terhadap anak perempuannya. Kenapa ayahnya wali? Karena itu tadi, karena ayahnya yang selama ini mensupport secara hukum ya. Terlepas di lapangan banyak juga ayah yang gak bertanggung jawab, tapi kan siapa sih kok wajiban mensupport anak tuh siapa? Ayah. Membayarkan uang sekolah ayah, terus uang kuliah ayah lagi, yang ngebantu kalau ada apa-apa ayah, yang pasang badan kalau anak perempuannya ada apa-apa ayahnya lagi, terus maka dinamakan wali gitu hadirin. Karena yang nolong selama ini dalam kehidupan ini wanita, ini anak dari manusia adalah ayahnya. Gitu hadirin sekalian. Itu kenapa dinamakan wali. Karena punya wilayah itu ayah. Itu skop pernikahan atau rumah tangga. Nah, kalau kita bicara skop yang lebih luas, nah siapa yang punya wilayah terhadap kehidupan kita hadirin? Siapa yang menolong, siapa yang mensupport, siapa yang membantu, siapa yang memudahkan segala urusan-urusan kita? Allahu tabaraka wa ta'ala hadirin. Makanya Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 11. Surat Muhammad ayat 11. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Sebuah ayat yang sangat dalam dan memperkuat apa yang sedang kita bahas hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallah maulal ladzina amanu." Itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maulanya orang-orang beriman. Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, gak punya maulah mereka, kata Allah. Allah hanya maulah orang-orang yang beriman. Allah adalah maulah orang-orang yang beriman. Nah ini, Allah maulah orang-orang yang beriman. Sesuaikan dengan Al-Baqarah terakhir, anta maulana, engkau wali kami. Dzalika bi annallaha maula Muhammad asra, dzalika bi annallaha maula alladzina amanu. Itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maulanya orang-orang beriman. Wa annal kafirin la maula lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu enggak punya maula. Gitu hadirin. Jadi ini sebuah ayat yang memberikan kita harapan. Menjaga keimanan kita bahwa segala urusan kita itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Ketemu enggak Muhammad ayat 11? Ketemu ya. Maula, lihat maula sesuai dengan diksi dan redaksi di ayat Al-Baqarah ini. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah itu maulanya orang-orang beriman. Apa maksudnya yang menolong, yang melindungi? Itu. Dan bagi orang-orang kafir nggak ada pelindung. Gitu jemaah sekalian. Oke, kita jadi timbul semangat hadirin, apalagi di hari-hari ini. Kalau kita yakin benar dzalika bi anallahu maula alladziina amanu. Tapi jika kita beriman, jika kita beriman, Allah yang akan menolong dan melindungi kita. Kita itu jelas kenapa ayah itu dinamakan walinya anak perempuannya, karena ayah melindungi anak perempuannya. Maka dia yang paling berhak menikahkan, wajarlah. Selama ini yang lindungi anak perempuannya dia, dan itu serah terima perlindungan dari wilayah dari ranah ayah ke suami. Berikutnya suami yang akan berada di saf terdepan untuk melindungi dan menolong wanita ini. Jadi hadirin Allah muliakan, wilayah pelindung. Hadirin, kita ini masuk wilayah orang tanpa izin tuh repot hadirin. Mau masuk wilayah wilayah lain harus pakai paspor, harus pakai surat izin, pakai visa. Gitu. Tiba-tiba pesawat kita masuk wilayah negara lain, itu tinggal hitungan detik atau menit, tiba-tiba kita akan disapa dengan F-16 misalnya, gitu. Dan kalau kita kekeh, ya udah perbanyak aja baca la ilaha illallah hadirin, itu bisa ditembak. Atau kita berlayar gitu, tiba-tiba kita masuk kapal kita, perahu kita masuk ke wilayah orang, negara orang lain, itu langsung disamperin jemaah. Secara umum kan demikian. Gak bisa kita main gampang aja masuk wilayah orang tanpa diawasi. Dan begitu bebas begitu gak bisa. Nah begitu juga jemaah sekalian, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah bilang, Allah sudah berfirman, dzalika bi anna Allah maula, dalam surat Muhammad tadi, maula alladzina amanu. Allah itu maulanya orang-orang yang beriman. Nah, kenapa kita jadi orang beriman jadi pesimis begini? Karena bilang maula. Makanya orang-orang beriman bilang anta maulana, engkau adalah maula kami. Kalau yang enggak beriman pesimis, nyerah, down gitu ya. Ya wajar, karena nggak punya pelindung. Itu tadi, wanal kafirina la maula lahum, nggak punya pelindung. Jadi kalau orang-orang beriman ada. Loh, tapi kok ada orang beriman yang meninggal dunia, Ustaz? Loh, itu bukan karena Allah nggak lindungi, tapi karena memang sifat dunia itu fana. Sifat dunia itu fana. Ada awal, ada akhir. Bagaimana Allah akan jaga prosesnya itu hadirin. Allah akan lindungi prosesnya tersebut. Karena kunci keberhasilan dan kegagalan bukan hidup atau mati kan di dunia. Ya kalau itu mah seluruh nabi pada gagal hadirin. Nabi SAW meninggal dunia, wafat. Tapi bagaimana proses kehidupan itu kan yang menjadi tolak ukur. Dan proses itu yang akan menghantarkan nanti ke azab kubur atau ke nikmat kubur. Lalu akan mengantar kembali ke surga atau ke neraka. Itu poinnya. Walaupun di samping itu kita tetap diminta oleh Allah SWT untuk minta keselamatan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah ampuni aku dan selamatkan aku. Nabi melarang kita berharap bertemu dengan musuh. La tatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah wa idha laqitumuhum fasbiru. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Mintalah keselamatan, mintalah keamanan. Tapi kalau Allah takdirkan ketemu, sabar gitu loh. Sabar. Sabarlah. Sudah belajar juga tentang keutamaan umur yang panjang dan diisi dengan amal soleh. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah akan jadi pelindung dan penolong kita. Dan ini juga yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nur ilal zulumat walaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah walinya orang-orang beriman, wali, pelindung. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan kebodohan dan kekufuran, kesyirikan, pada cahaya ilmu dan iman. Gitu hadir. Allah yang jadi pelindung. Lihat, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang wali orang-orang beriman. Pelindung. Yang melindungi itu Allah Subhanahu wa taala. Yang melindungi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca Anta Maulana, itu harus dengan keyakinan. Dan latih keyakinan kita. Memang bukan satu dua kali kita bisa mencapai standar yang kita inginkan, tapi terus Anta Maulana, Engkau itu pelindung kami, penolong kami. Makanya kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang Anta Maulana, wa alaika tawakkalna, hanya kepada Engkau kami bergantung. Ini tentang ketawakalan hadirin. Anta Maulana itu kalimat simbol ketawakalan seorang hamba. Hanya kepada Engkau kami bergantung, bertawakal. Wa antal musta'an, dan Engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Jadi Engkaulah zat di mana kami meminta pertolongan. Wa alaihi tuklan, dan kepada Engkaulah kami bertumpu. Wala haula wala quwata lana illa bik, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dan kekuatan Engkau ya Allah. Itu hadirin. maknanya anta maulana. Kalau kita benar-benar anta maulana, itu poinnya. Tanamkan keyakinan bahwa Allah yang melindungi. Pada saat kita keluar pakai masker, secanggih apapun masker kita, yang melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kasus sudah pakai masker kena, hadirin. Alhamdulillah di afana mimma btalahu bi wa faddalana ala kathirin min khalqi tafdila. Kita pakai disinfektan, yang melindungi kita Allah, itu ikhtiar. Dan Allah yang memerintahkan kita ikhtiar seperti itu, sesuai dengan arahan para pakar di bidangnya. Jadi bukan berarti kita nggak pakai ikhtiar juga, enggak. Itu dikritik para ulama sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim. Bukankah Nabi SAW berjuang dengan pakai baju perang, baju besi? Beliau berikhtiar juga, jemaah. Tapi hati beliau adalah hati yang paling yakin bahwa Allah pelindung beliau, Allah yang menolong. Hanya kepada Allah kita bergantung, kita minta pertolongan, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan taufik dari Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada orang bisa berjalan tenang karena dia dilindungi oleh pemerintah di negara tersebut, dia enak dia. Padahal di negara aslinya dia dikejar-kejar misalnya. Tapi di negara ini dia bisa santai jalan, makan, ketawa. Kenapa? Oh, pemerintah negara ini melindungi saya. Falillahil mathalul a'la, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau seorang hamba benar-benar meyakini, makanya akan coba kita lihat tadi Muhammad tadi, surat Muhammad ayat 11 atau Al-Baqarah 257 kan, maulal ladzina amanu. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, gak kepada semua orang. Makanya wa annal kafirina la maula lahu, orang yang kufur, yang enggak beriman, enggak ada pelindung. Jadi ini hanya berlaku bagi yang yakin, yang percaya, yang beriman, hadirin. Kalau udah ragu-ragu itu bukan iman. Jadi kalau yakin, beriman, Allah yang melindungi. Lalu kita berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, berusaha menjalankan aturan Allah, perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka Allah akan berikan rasa aman pada diri kita. Allah akan berikan perlindungan. Perlindungan yang membuat kita akan merasa aman, merasa nyaman. Makanya masih ingat bagaimana perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thawr pada saat proses hijrah, ketika saat itu tim penyisir orang-orang musyrik Quraisy punya firasat mereka atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ke Bukit Thawr lalu dicari di sana. Dan hampir ketemu. Kalau tunduk ke bawah ketemu, hadirin. Kalau nunduk ke bawah ketemu, enggak butuh effort. Nunduk ketemu. Tapi Nabi SAW tenang. Bahkan Nabi berusaha menenangkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Dan Abu Bakar juga bukan galau terhadap diri beliau, beliau khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Allah lindungin sehingga seseorang punya rasa aman yang kuat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikhtiar, makanya beliau bersembunyi di Gua Thawr. Bukan pas lagi naik beliau teriak dari atas, eh aneh di atas nih, enggak gitu kan, aneh di atas. Lalu Nabi kenapa kok teriak-teriak gitu, tenang dilindungi, enggak begitu kan. Beliau berikhtiar, beliau bersembunyi tapi tetap tenang hadirin. Itu kan, orang kan kalau lagi bersembunyi ketakutan biasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita camkan. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah akan tolong, Allah akan lindungi, walaupun gak ada yang menolong kita dari manusia atau gak ada yang melindungi kita dari manusia. Masih ingat surat At-Taubah 40 hadirin? Masih ingat ayat tersebut? At-Taubah surat ke-9 ayat 40, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatullahi al-uliya wallahu azizun hakim. Apa artinya hadirin? Jika kalian tidak menolong beliau, jika kalian tidak ada yang menolong beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolong beliau. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain, ketika orang-orang musyrik Mekah mengeluarkan beliau, mencari beliau, ingin menangkap beliau, ingin membunuh beliau. Sedangkan beliau hanya berdua aja sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua, Gua Thawr. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzala Allahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Maka Allah menurunkan ketenangannya, bukan keterangan hadirin, ketenangan. Allah turunkan ketenangan. Allah turunkan ketenangan. Kepada siapa? Ketenangan kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat tafsir yang lain, ada sebagian ulama tafsir mengatakan kepada Abu Bakar, karena yang khawatir waktu itu dan mengkhawatirkan Nabi SAW bukan dirinya, itu Abu Bakar. Jadi Allah buat beliau berdua tenang dan membantu mereka dengan tentara yang gak kalian lihat, hadirin. Jadi ini bukan sugesti, ini real. Anta maulana, itu poin. Dan Nabi SAW kan 3 hari bersembunyi di Gua Thawr, dan suasana mencekam, nyawa yang jadi taruhan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Anta maulana, anta maulana. Seperti sekarang, memang isolasi gak enak, hadirin. Dan seringkali dengan kondisi hari ini kita dengar lingkungan kita, keluarga kita, itu membuat suasana gak nyaman. Yakinlah bahwa Nabi SAW sudah ngalamin yang jauh lebih berat dari ini. Dan ini kunci dan resep beliau. Dan resep beliau bukan hanya milik beliau. Beliau bagi-bagikan ke umat. Ini penting. Anta maulana, engkau adalah maula kami. Hanya buat orang-orang yang beriman. Dan dengan imannya itu, mereka bertawakal kepada Allah. Mereka bergantung kepada Allah. Mereka minta tolong sama Allah. Dan mereka yakin, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa disampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita buka sedikit kesempatan untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ustaz beserta keluarga Imam Nawawi dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, ketika seseorang terpapar COVID dan positif, bagaimanakah sikap yang sebaiknya dilakukan selain memberitahukan ke pihak-pihak yang memang jelas berinteraksi dan kemungkinan bisa tertular? Apakah untuk keluarga besar perlu untuk diumumkan, karena ada kalanya orang tua sepuh yang tidak diberitahu kondisi seseorang sedang sakit, malah mereka tersinggung. Alasannya dengan mengatakan kenapa tidak diberitahu, kan bisa banyak, kan bisa semakin banyak yang mendoakan. Sehubungan dengan ini juga, bagaimana kalau seorang hendak beribadah umrah dan haji, apakah perlu diumumkan ke seluruh keluarga? Ustaz jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, lihat maslahat dan mudarat. Jika keluarga sepuh kondisinya seperti ini dan bisa memudaratkan, kalau tidak diberitahu, diberitahu. Tapi gak setiap orang tua sepuh kondisinya sama. Ada orang tua atau para sesepuh kalau dikasih tahu bisa drop, bisa paranoid, bisa panik gitu loh. Sedangkan kita adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya simptomnya ringan. Maka hendaknya kita bijak dalam masalah ini. Tapi yang jelas pihak-pihak yang berkaitan perlu kita kasih tahu. Yang berinteraksi yang ini ya, dan itu kan juga sekali lagi ada aturannya ya. Benar enggak Dimas? Ada aturannya. Perlu kasih tahu kan? Iya, memang. Karena COVID ini beda memang, karena berkaitan dengan yang lain karena berkaitan penyebaran. Dan kembali ke peraturan lah. Dan karena itu juga kaitannya maslahat mudharat. Adapun haji, iya, haji kan, haji itu sebenarnya bukan syarat, bukan rukun, bukan apa, bukan. Kalau haji hanya saja dengan kita meninggalkan, kita berangkat haji, otomatis kan ada beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga, misalnya wasiat atau nitip rumah, nitip anak-anak setelah kita titipkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang teknis tentang itu. Terus juga kondisi di kita, seringkali kita kasih tahu keluarga akan tahu, maka sebaiknya mereka dikasih tahu dari awal. Tapi yang sesuai dengan kepentingan aja gitu. Jadi perlu di, karena kan teknis tentang rumah yang ditinggalkan, teknis tentang anak-anak misalnya, atau mungkin cucu atau yang lain seperti itu, bukan dalam rangka ingin dipuji, bukan. Dan jaga niat kita agar tidak ingin dipuji orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika melenceng dari tema. Mau bertanya Ustaz, jika berkorban kambing sedang saya memiliki dana yang kurang untuk membelinya, dan suami memberikan tambahan uang untuk menutupi kekurangan membeli kambing terus, apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya boleh insyaallah. Dan jangan lupa kalau bertanya doakan Imam Nawawi rahimahullah. Doakan orang yang sosok yang sudah berjasa bagi kita, itu adab. Salah satu adab adalah kita doakan Imam Nawawi. Doakan kaum muslimin. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ustaz dan keluarga beserta tim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum muslimin dimanapun berada, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustaz, bolehkah membaca wa'fu anna waghfir lana warhamna di setiap sujud kita ketika salat lima waktu dan salat sunnah rawatib? Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Wa iyyakum. Insyaallah boleh. Mau sujud kapan aja insyaallah diperbolehkan. Walaupun ada pembicaraan tentang masalah ini di tengah-tengah para ulama, karena ini menukilkan dengan mengambil dari ayat Al-Qur'an, tapi walau ta'ala misal saya lebih cenderung dengan segala keterbatasan ilmu saya ke keterangan ulama yang mengatakan bolehnya berdoa yang diambil dari Al-Qur'an ketika sujud. Karena maksudnya bukan tilawah, tapi maksudnya berdoa. Wallahu ta'ala misal mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah hamdik syudala ilah ila anta astagfirullah wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.